وجميع من عظم السنة النبوية وعمل بها إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, dan semoga salawat dan salam kepada Rasulnya yang amin dan keluarganya, sahabat-sahabatnya seluruhnya dan tabi'in dan seluruh orang-orang yang mengagungkan sunnah. Semoga diberikan salawat kepada mereka juga yang mengagungkan sunnah nabawiyah dan mengamalkan sunnah nabawiyah sampai yaumiddin. Qala amma ba'd, fa inna i'tiqada bi anna sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hiya al-islam wa anna al-islam al-mahd al-khalis huwa sunnatuhu adalah i'tiqadun sahihun salimun hakim. Kata beliau, kata Syekh Saleh, bahwasanya keyakinan yang menyatakan bahwa sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Islam itu sendiri, dan keyakinan bahwa Islam yang murni adalah sunnah Rasulullah SAW adalah keyakinan yang sahih, kata beliau. Jadi dimulai takdim beliau dengan pernyataan bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, itu keyakinan yang sangat benar, keyakinan yang selamat dari penyimpangan dan keyakinan yang hakim. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di awal prinsipnya ketika beliau menyebutkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, maka prinsip yang pertama dia sebutkan adalah i'lamu annal islama huwa sunnah was sunnata hiyal islam. Itu prinsip pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwasanya ketahuilah annal islama huwa sunnah, bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Artinya la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, tidak bisa berdiri salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Islam tanpa sunnah enggak bisa tegak, dan sunnah tanpa Islam juga tidak bisa. Islam itu sendiri adalah sunnah dan sunnah itulah Islam, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena ketika seorang bertanya apa itu Islam, kita akan jawab Islam adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah utus Rasulullah sallam kemudian mengajarkan agama ini, maka itulah Islam. Berarti kalau kita menjawab bahwasanya sunnah adalah ajaran Rasulullah sallam, ajaran Rasulullah itulah sunnah. Ketika Rasulullah mengajarkan bagaimana beribadah, ketika beliau mengajarkan bagaimana bermuamalah, bagaimana berakhlak, bagaimana bertingkah laku, ketika beliau mengajarkan hukum-hukum syariat dari awal sampai akhirnya, itu adalah sunnah dan itulah Islam. Mana Islam? Itu Islam. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Islam. Maka kalau ada seseorang yang mengatakan saya Muslim tapi kemudian dia beribadahnya tidak seperti ibadahnya Rasulullah, berakidah tidak seperti yang diyakini oleh Rasulullah, berakhlak tidak seperti akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, apakah bisa kita percaya kalau dia itu adalah Muslim? Kita akan katakan bahwa namanya Islam harus ngikut Rasul. Namanya Islam itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah Islam. Ini prinsip pertama yang disampaikan supaya kita nanti akan sadar kalau mencerca sunnah berarti mencerca Islam. Kemudian Syekh berkata, wa kullu mukhalifin mukhalafatan mudaddah wa naqd fahuwa i'tiqadun fasidun ja'irun jahili halik. Kalau ada yang menyelisihinya, setiap apa yang menyelisihi sunnah tersebut dengan penyelisihan yang berlawanan, yang membatalkan maka semuanya merupakan keyakinan yang rusak. Kalau ada satu keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW, maka itu adalah keyakinan yang rusak, jairun jahili, rusak, jahat, jahiliyah, dan halik, akan binasa. Lianna sunnata tutlaq ala tariqati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang namanya sunnah, ketika diucapkan as-sunnah, maknanya adalah semua jalan atau semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu sunnah. Jadi jangan terkaburkan dengan istilah sunnah dalam masalah fikih. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita bahas sekarang bukan itu, tapi seluruh ajaran Rasulullah SAW. Dalam istilah fikih kan kita dengar, kalau yang namanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau wajib adalah harus dikerjakan, kalau enggak dikerjakan dosa. Ini yang banyak dipahami secara umum, bahwa sunnah itu adalah yang tidak harus. Anjuran saja, kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan pun tidak apa-apa. Itu sunnah dalam istilah fiqih. Yang sesungguhnya lebih tepat kalau dengan istilah mustahab atau istihbab. Tapi ketika kita berbicara bahwa Islam adalah sunnah, maksudnya Islam adalah semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena semua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam disebut sunnah. Apakah yang wajibnya ataupun yang mustahabnya, semua disebut sunnah Rasul. Karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Jadi kata Syekh, لأن السنة تطلق على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Karena sunnah itu disebutkan dengan maksud semua cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiyal muradu huna, dan itulah yang dimaksudkan di sini dalam pembahasan kita ini, semua ajaran Rasulullah SAW. Wa hiya khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu akhlak, tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seluruhnya. Alladhi huwa al-Qur'an, yang tentunya akhlak, tingkah laku dan kehidupan beliau alaihi salatu wassalam adalah jelmaan nyata dari Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an itu berisi tentang hukum-hukum, syariat, teori dan sebagainya, maka prakteknya adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara seluruhan. Maka diistilahkan dengan Al-Quran yang berjalan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana diriwayatkan ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, dijawab khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Wa athna Allahu alaihi, dan Allah memuji akhlak beliau ini, memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tingkah laku beliau, perangai beliau, semuanya Allah katakan dengan kalimat wa innaka la ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau di atas perilaku yang sangat mulia. Khuluqin adzim, akhlak yang sangat besar, yang paling bagus. Maka inilah yang disebut dengan sunnah. Semua perangai Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, akhlak beliau, ajaran beliau yang dicontohkan, jalan beliau yang dijalani, itulah sunnah. Kalau ditanya apa itu Islam, kita akan jawab Islam adalah itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya. Apakah dalam masalah akidah, muamalah, ibadah, ataupun akhlak, muamalah seluruhnya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dari sunnahku itu atau terhadap sunnahku ini, maka bukan golonganku. Kalau tidak suka dengan salah satu dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dia bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ada tiga orang yang datang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Yani min hadis Anas ibn Malik fi qissat ar-rahd ats-tsalatsah, ketika membicarakan tiga orang yang mempertanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika disampaikan ibadahnya Rasulullah SAW, ka'annahum taqalluha, sepertinya mereka menganggap sedikit. Sehingga yang satu mengatakan, aku akan puasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Yang kedua berkata, aku akan sholat malam terus menerus dan tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, aku akan beribadah terus menerus dan aku tidak akan menikahi wanita. Menganggap kalau nikah menikahi wanita itu menyibukkan dari ibadah. Ini kan kalau sepintas kita lihat orang yang sedang semangat beribadah, iya toh, semangat tinggi berapi-api, saya ingin beribadah yang ibadah yang sangat tinggi, mau puasa terus dan gak akan berbuka, mau dia ibadah terus dan tidak mau tidur, sholat malam terus, malam suntuk, dan saya tidak akan menikahi wanita, menyibukkan, saya mau beribadah terus. Ketika Rasulullah mendengar ucapan mereka ini, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tadi, apakah kalian yang mengatakan begini dan begini? Maka Rasulullah mengatakan, sungguh aku berpuasa dan aku berbuka. Ini kadang berpuasa, kadang berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Jadi walaupun kelihatannya lebih hebat, tetap disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri berpuasa kadang berbuka, yang disebutkan dalam satu riwayat kalau Rasulullah SAW berpuasa seakan-akan enggak pernah berbuka. Tapi ketika sedang berbuka seakan-akan enggak pernah berpuasa. Dan kemudian datang satu orang yang mau puasa terus-menerus, kan merasa pengen lebih dari Nabi. Itu malah disalahkan. Jadi lebih itu bukan lebih bagus. Pada dalam masalah ibadah ini, kalau lebih dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu namanya orang yang raghiba an sunnatin nabi, tidak suka dengan sunnahnya Nabi. Lebih kalau dalam masalah ini bukan suatu yang terpuji, tetapi dia menambah-nambah ajaran agama ini alias bid'ah muhdatsah, menambah-nambahi. Maka Rasulullah mengatakan, aku berbuka, aku sholat malam dan aku pun tidur, dan aku mengawini para wanita. Mengawini para wanita, yakni tidak satu wanita, para wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Berarti termasuk masalah nikahnya Rasulullah SAW, itu sunnah beliau. Ibadahnya beliau, sholatnya beliau, puasanya beliau, itulah Islam. Jangan dicela atau jangan dianggap remeh, jangan dianggap kok sedikit ya, saya pengen yang lebih. Sok, itu namanya sok merasa lebih hebat dari Nabi. Kamu tidak suka dengan sunnah Rasulullah, kok Rasulullah SAW istrinya banyak ya. Sebagian manusia khususnya dari kalangan kufar, orang-orang kafir, yang padahal mereka itu adalah orang-orang yang bejat dalam masalah wanita, mereka mengatakan dengan cercaan kalau Rasulullah SAW itu orang yang apa, sama wanita demikian tinggi, yang syahwatnya tinggi dan sebagainya, dengan ucapan yang sinis. Kalau kufar yang mengatakan, wajar, karena mereka adalah benci kepada Islam, benci kepada Nabi, dan benci kepada ajaran Nabi. Tetapi adanya kaum muslimin, sebagian mereka yang menyatakan dengan kalimat sinis kepada sunnatut ta'addud, sunnahnya menikah lebih dari satu. Apakah kamu benci kepada sunnah ini? Rasulullah dalam riwayat Bukhari menyatakan, Man raghiba an sunnati falaysa minni, itu dalam masalah itu. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah nikahnya Rasulullah lebih dari satu, maka dia bukan golongan Rasulullah SAW, alias ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan di sini oleh Syekh Salih Al-Abud, wa ma'nahu, maknanya, aiman taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Barang siapa yang meninggalkan caraku ini atau meninggalkan jalanku ini kemudian mengambil jalan lain, maka dia bukan golonganku. Kalau kamu ngaku muslim, ya harusnya mengikuti nabinya orang Islam, mengikuti petunjuk nabinya kaum muslimin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti jalan beliau. Kalau dia ngaku muslim tapi mengambil jalan lain, dusta dia. Dia berdusta mengaku pengikut nabi tapi mengikuti jalannya orang lain, bukan jalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Man akhadha aw man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Barang siapa yang meninggalkan jalanku ini dan mengambil jalan orang lain, jalan selain Nabi, falaysa minni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul, atau lebih tepatnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, yushaqiq adalah bahwa dia di satu syikkin jalan rasul, fi syikkin akhar, ini satu jalan, ini di jalan lain, artinya memisahkan diri dari jalan Rasulullah SAW. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang memisahkan diri dari jalan rasul, berarti mengambil jalan lain dan menentang jalan rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datangnya kepada mereka petunjuk, setelah datangnya ilmu, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sungguh aku akan palingkan dia, akan sesatkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan aku akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, diancam oleh Allah dengan dua ancaman. Dan dua ancaman ini dua-duanya adalah ancaman yang terbesar, yang paling mengerikan. Ancaman terbesar di dunia yang paling mengerikan adalah kesesatan. Ancaman di akhirat yang paling mengerikan adalah neraka jahannam. Ini ancaman Allah sebutkan dengan dua ancaman yang dua-duanya ancaman besar di dunia ini. Berbagai macam musibah-musibah yang kita rasakan atau yang menimpa kita, segala macam yang menyakitkan, yang mengerikan, tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian musibah kesesatan. Orang yang ditimpa kebangkrutan masalah harta, kalau dia masih istiqomah dalam agama, malah dia mendapatkan pahala dengan kesabarannya, insya Allah. Orang yang mendapatkan penyakit pada badannya yang sangat parah, musibah dianggap besar oleh masyarakat, kalau dia sabar dengan sakitnya itu, justru sakitnya ngampuni dosa. Satu duri saja yang tertusuk pada seseorang, akan ada dosa yang terampuni, apalagi dengan sakit yang seperti itu. Tetapi kalau musibahnya adalah musibah kesesatan, dia sudah mendapatkan musibah besar di dunia ini dalam bentuk kesesatan yang tidak berakhir dengan kematian. Sakit tadi, yang paling sakit ujung-ujungnya mati. Setelah meninggal, selesai sudah. musibah tadi berakhir, memasuki dia alam barzah, yang kalau dia adalah orang yang soleh, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kuburannya sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Wa yuftahu baban minal jannah, dan dibuka pintu dari jannah, dan dia bisa merasakan harumnya surga dan kenikmatan surga. Sedangkan orang yang kena musibah kesesatan, ketika mati dia masuk pada pintu azab, bukan berakhir musibahnya, tetapi masuk pada musibah lainnya, yaitu azab kubur. Setelah azab kubur selesai, bukan berakhir azabnya, masuk lagi dia pada kesengsaraan. Di padang mahsyar mereka sengsara. Ketika mereka dihisab juga mereka sengsara, sampai ketika disirat mereka sengsara, dan masuk ke dalam neraka jahanam mereka sengsara. Kapan berkurangnya? Tidak berkurang, bertambah, bertambah, dan bertambah, bertambah dahsyat azabnya. Maka musibah yang paling mengerikan di dunia ini adalah musibah fi dinina. Makanya kita berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Na'udzubillahi min hadza. Berarti ancaman ini ancaman yang mengerikan. Ancaman yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan, dan ancaman yang paling mengerikan di akhirat adalah jahannam. Siapa yang diancam? Yang diancam adalah orang-orang yang memisahkan diri dari jalan Rasul, yang raghiba an sunnatir Rasul. Yang Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," orang yang tidak mengikuti jalanku, kata Nabi. Orang yang mengambil jalan lain, tidak mengambil jalanku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Tidak mengikuti jalannya orang mukmin. Dengan tidak mengikuti jalan Rasul, ini adalah dua kesatuan, dua perkara yang mesti sama-sama. Kalau dia tidak mengikuti orang mukmin, maka berarti dia tidak mengikuti Rasul. Kalau dia tidak mengikuti Rasul, berarti otomatis dia juga tidak mengikuti orang mukminin. Karena orang-orang mukminin mengikuti Rasulullah SAW. Dan di sini al-mukminin disebutkan dengan alif lam. Wa yattabi ghayra sabilil mukminin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin itu. Dalam bahasa Arab, kalau sudah dikasih alif lam lil ahdi, artinya orang mukmin yang sudah diketahui, sudah dikenal sebagai orang mukmin, dan sudah diberikan oleh Allah pernyataan, oleh Rasulullah pernyataan kalau mereka mukminin. Dan tidak ada manusia yang kemudian mendapatkan pernyataan dari Allah mereka itu mukminin yang sebenar-benarnya, kecuali para sahabat. Kecuali para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal dengan kalimat, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat dan menolong, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu adalah muhajirin. Dan walladzina awaw wa nasaru, yang memberikan tempat dan menolong, adalah kaum ansar, muhajirin dan ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Kalau ada yang kemudian mengatakan, tapi kan bisa jadi itu tidak khusus para sahabat, semua yang beriman dan berhijrah kan termasuk dalam ayat itu. Bisa, tetapi ayat ini ada kelanjutannya, yaitu mengatakan walladzina amanu mim ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Sedangkan orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad setelah mereka, maka mereka juga dari kalian. Berarti yang disebut pertama tadi adalah muhajirin dan ansar. Karena orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad disebutkan dalam ayat berikutnya, atau disebutkan dalam kelanjutan ayatnya, dengan kalimat mim ba'du, yang setelah mereka, setelah sahabat. Setelah sahabat Muhajirin dan Ansar, Allah sebutkan dengan kalimat ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang beriman yang sebenar-benarnya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat sedangkan yang beriman dan berhijrah dan berjihad setelah mereka itu adalah termasuk golongan mereka, bersama mereka. Berarti yang para sahabat pasti, sedangkan kita belum tentu. Ngikut mereka atau tidak, itu saja. Maka ikhwani fillah azakumullah, berarti makna ayat tadi adalah barang siapa yang tidak mengikuti para sahabat, menentang Rasul dan tidak mengikuti para sahabat, maka Allah ancam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sungguh akan aku sesatkan dia, akan aku palingkan dia, kata Allah, dan akan aku masukkan mereka ke dalam jahannam kalau menentang Rasul dan kemudian tidak mengikuti jalannya orang mukmin. Jalannya orang-orang mukmin dari kalangan Muhajirin wal Ansar adalah jalannya Rasul. Jalan mereka adalah mengikuti, menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah azakumullah, ayat ini adalah peringatan bagi kalangan ahlul bid'ah wadh-dhalalah. Dari kalangan orang-orang yang mengambil jalan bukan jalan Nabi, beribadah tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi, berdakwah dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kemudian bahkan dia bermuamalah, berakhlak dengan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah karena memang melalaikan dan berkurang-kurangan yang mengurangi, ataupun karena berlebihan? Dua-duanya sama. Apakah karena jaf, karena mereka malas, karena mereka tidak mau mengikuti, karena mereka orang yang pengikut hawa nafsu, sehingga mereka tidak mau mengerjakan ajaran Nabi, ataupun kelompok yang sebaliknya, ajaran Nabi ditambah, tambah, ditambah, ditambah, sama saja. Dua-duanya mengambil jalan selain jalan Rasulullah SAW dan selain jalannya para sahabat. Walidha, oleh karena itu wajib ta'zimu qadri hadhihi sunnah al-'azimah, karena demikian besar perintah untuk mengikuti sunnah sampai diancam oleh Allah dengan ancaman yang paling mengerikan, kesesatan dan jahannam. Berarti anjuran untuk mengikuti sunnah ini betul-betul wajib dan betul-betul besar, kewajiban yang besar. Walidha wajib ta'zim qadra hadhihi sunnah, oleh karena itu wajib kita memuliakan kedudukan sunnah ini. Wajib kita memuliakan kedudukan sunnah yang agung ini. Wa ihya'uha, dan menghidupkannya. Wa imatatu diddiha, dan mematikan lawannya, yaitu kebid'ahan. Wa aqdil wala'i wal bara'i ala dhalik, dan kemudian kita memasang al wala' wal bara' di atas sunnah ini. Kita menerapkan cinta dan benci di atas sunnah ini. Bagaimana? Faman 'azzama sunnah, sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa 'amila biha fa huwa minna. Yani barang siapa yang mengagungkan sunnah, menghormati sunnah dan mengamalkan sunnah, fa huwa minna. Maka orang itu golongan kita. Minna wa fina. Dia adalah golongan kita, sahabat kita, saudara kita. Tapi sebaliknya, waman raghiba anha falaysa minna. Dan barang siapa yang benci kepada sunnah ini, anti terhadap sunnah ini, benci dan tidak mau mengamalkan, maka mereka laysa minna, bukan golongan kita. Ini namanya alwala wal bara ala sunnah. Sebagaimana prinsip akidah tauhid juga kita pasang al-wala' wal-bara' di sana, demikian pula pada masalah sunnah kita terapkan al-wala' wal-bara'. Sebagaimana kita terapkan cinta dan benci di atas la ilaha illallah, kita pun harus memasang al-wala wal bara di atas Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlu tauhid yang mentauhidkan Allah, yang tidak mensekutukan Allah adalah golongan kita. Dan siapa yang mensekutukan Allah kaum musyrikin adalah bukan golongan kita. Demikian pula kita katakan pada syahadat yang kedua. Karena itu pun persaksian, syahadah, dasar pondasi dari Islam ini. Maka kita nyatakan pula bahwa barang siapa yang walaknya kepada sunnah, cinta kepada sunnah, menerapkan sunnah, mengagungkan sunnah, maka dia golongan kita. Dan barang siapa yang membenci sunnah, menentang sunnah, mengingkari sunnah, maka mereka bukan golongan kita. Ini al-wala' wal-bara' yang kata syekh harus diterapkan. Waqad ittala'tu 'ala hadzal bahth, kata syekh kemudian, dan saya telah melihat buku kecil ini, al-mausum ta'dhimu sunnah wa muqass salaf mimman 'aradaha aw istahza'a bi syai'in minha. Aku telah membaca, melihat buku atau pembahasan yang diberi nama mausum dengan ta'zimu sunnah wa mawqifus salaf mimman aradaha wa istahza'a bi syai'in minha. I'dad al-Syeikh Abdul Qayyum yang telah disusun oleh Abdul Qayyum ibn Muhammad ibn Nasir as-Sahaibani. Fa'alfaituhu bahthan qayyiman. Dan aku melihat pembahasan ini adalah pembahasan yang bagus. Dipuji oleh beliau. Yang qayyim, pembahasan yang tinggi. Qad ishtamala ala nususin karimatin azizah intaqaha bi'inayatin minal manqul. Di dalamnya terkandung nas-nas, dalil-dalil yang mulia, yang diambil, dipetik dengan apa yang dinukil ya, dari salafus saleh. Ya, ini di samping petikan dari Quran dan Sunnah, juga ditambah dengan ucapan-ucapan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Dalam masalah ta'zim sunnah, dalam masalah mengagungkan sunnah, wa mauqifuhum mimman aradaha, dan bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang yang menentang sunnah atau memperolok-olokkan sunnah, wa qad ajada fi mutabaqatil buhuth fi muqabatatil madmun lil unwani wa afad, dan telah bagus dalam kecocokan judul dengan isinya, tepat, dan juga apa yang terkandung di dalamnya secara ilmiah, wa afada, dan memberikan banyak faedah, wa wathaqa tawthiqan ilmiyan, dan beliau memberikan dukungan yang tinggi secara ilmiah, sya'nuhu sya'nul buhuth al-ilmiyah, sehingga seakan-akan tulisan ini seperti karya ilmiah yang betul-betul didasari dengan ilmu. Fajazahullahu khairan wa nafa'a bihi wa bima kataba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sambutan yang kedua dari fadilatul Syekh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar Syinqiti sebagai guru besar di kuliah syariah di Jamiah Islamiyah Madinah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bayna yaday as-sa'ah bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya dan memberikan muqaddimah dengan khutbatul hajah, beliau berkata, amma ba'd, fa inna Allah a'la lis sunnati makanaha, sesungguhnya Allah telah meninggikan kedudukan sunnah ini. Wa aujaba 'alal 'ibadi hubbaha wa ittiba'aha, dan telah mewajibkan kepada setiap hamba untuk mencintainya. Jadi sunnah Allah jadikan kedudukannya sangat tinggi, dan Allah wajibkan kaum muslimin untuk mencintai sunnah dan mengikuti sunnah. Wa qayyada laha 'ala marril 'usuri wad duhur rijalaha, dan Allah terus jadikan di sepanjang masa, sepanjang zaman, Allah terus jadikan orang-orang yang mendukungnya, mendukung sunnah. Ansaraha, Allah jadikan setiap masa orang-orang yang merupakan ansar, para pembela-pembela sunnah. Jadi tidak pernah kosong. Kalau tidak pernah kosong dari mereka-mereka pembela sunnah, berarti tidak ada istilah tidur yang kemudian diistilahkan bangkit, kebangkitan. Maksudnya kebangkitan apa? Padahal ahlu sunnah tidak pernah tidur sepanjang masa. Karena dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. La tazalu artinya tidak pernah bergeser, artinya terus menerus dan tetap selalu ada. Ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran, kebenaran dari Quran dan Sunnah, kebenaran dari ajaran Rasulullah SAW. Zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum, tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang memboikot mereka, yang memusuhi mereka, tidak membuat madarat sama sekali. Mereka tetap zahirina alal haq, mereka tetap zahir alas sunnah, tetap tegak di atas sunnah, tetap membela sunnah, mendakwahkan sunnah, mengamalkan sunnah. Ini selalu ada. La tazalu. Kalau selalu ada, jangan pakai istilah kebangkitan. Kebangkitan? Kapan bangkitnya? Saya mau tanya. Bangkitnya masa tahun sekian. Tahun munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Coba kamu tanya. Setiap orang bilang kebangkitan, kamu tanyakan, kapan bangkitnya Islam itu? Dari tidurnya. Oh, di tahun sekian, mesti pas dengan munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Abad 20 kayak, atau istilah lainnya. Loh, apakah sebelum adanya mereka itu enggak ada Ahlus Sunnah? Enggak ada Ta'ifatul Mansurah, enggak ada Ta'ifatun yang zahirin alal haq, enggak ada, kosong begitu. Berarti hadis ini salah. Hadis ini mengatakan la tazalu, akan selalu ada setiap saat. Ada. Ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku. Ya kadang mereka itu dalam keadaan di satu tempat tertentu, kadang di tempat lain. Tapi ada. Tetap ada. Bahkan di masa mereka atau sebelum mereka menyiarkan manhaj ikhwaniyahnya, para ulama banyak. Apakah di Hijaz atau di tempat lain, bahkan di Mesirnya sendiri ada Ahlus Sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus membangkitkan ala marril usuri wa duhur, sepanjang masa, sepanjang zaman, Allah jadikan rijalaha wa ansaraha, pembela-pembela sunnah, tokoh-tokoh pendukung sunnah. Alladzina ta'allamuha wa'allamu biha wa'amilu biha wa'da'u ilaiha, yaitu mereka-mereka yang mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, dan mendakwahkan sunnah. Fakanu ahaqqa biha wa ahlaha, maka mereka paling pantas untuk disebut dengan golongan sunnah. Ahaqqa biha wa ahlaha, mereka adalah orang yang paling pantas disebut golongan sunnah, dan mereka memang ahluha, yani ahlus sunnah, golongan pemegang sunnah. Itulah tazalu, akan selalu ada setiap saat, setiap masa. Badzalu liman walaha sadiqa mahabbatihim, mereka ini, para ahlus sunnah ini, adalah orang-orang yang badzalu, yang mengeluarkan kepada orang yang mencintai sunnah segenap kecintaan mereka kepadanya. Jadi kalau melihat orang-orang yang mencintai sunnah, maka ahlu sunnah ini akan cinta pada orang tersebut. Badzalu liman walaha sadiqa mahabbatihim. Mereka keluarkan rasa cintanya, mereka berikan rasa cintanya kepada orang yang walaha, kepada yang berwala kepada sunnah, kepada orang yang cinta pada sunnah. Dengan kejujuran cinta dari hati, betul-betul suka dia. Sebaliknya, waliman adaha jaliya bughdihim. Dan mereka ahlu sunnah ini memiliki ciri-ciri sepanjang masa bahwa mereka terhadap musuh sunnah. Liman adaha, kepada orang-orang yang memusuhi sunnah, mereka keluarkan atau mereka berikan jaliya bughdihim, jelasnya kebencian mereka. Ini kalimat jali, ini penting. Jaliya bughdihim, jelasnya kebencian mereka. Sebab ada di antara kita yang ya sungguhnya kita benci sama mereka, tapi enggak jelas, disembunyikan. Seakan-akan tidak benci, padahal hati saya benci. Loh, jadi gimana? Basa-basi. Ya, sungguhnya mereka juga baik di mulutnya. Hati saya tapi benci. Lah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in dan pengikut mereka, kalau benci kepada ahlul bid'ah wa ahlul dalal, itu betul-betul jeli, jelas kebencian mereka. Bahkan ketika dia bicara belum selesai sudah ditinggal. Ketika ucapannya terlihat menentang sunnah, dia pergi. Di antara mereka bahkan ada yang betul-betul sampai memarahi orang itu, bahkan memukulnya. Ketika disampaikan sunnah, dia menentang sunnah. Bahkan Ibnu Umar yang nanti akan diriwayatkan dalam buku ini juga, marah terhadap anaknya, yang sampai meninggalnya dia tidak mau melihat anaknya. Anaknya datang menjenguk, dia madap ke arah dinding, tidak mau melihat anaknya. Karena marahnya dia ketika pernah berbicara tentang sunnah, dia mengucapkan kalimat yang menentang sunnah tersebut. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sepanjang masa itu dari generasi sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in dan pengikut mereka dari kalangan para ulama ashabul hadis, itu terus menerus bersambung rantainya satu jalan, satu sikap. Apa sikapnya? Mereka memberikan kejujuran cinta dari hati mereka kepada orang yang mencintai sunnah, dan benci dengan kejelasan kebencian mereka kepada orang yang membenci sunnah, yang menentang sunnah. Wa zahira adwanihim fahum ahli sunnah syi'aran wa dithara. Selain memberikan jaliya bughdihim, memberikan kebencian yang jelas kepada orang yang menentang sunnah, juga mereka memberikan zahira adawatihim, permusuhan yang jelas. Fahum ahlus sunnah syiaran wa dithara, maka mereka lah ahlus sunnah secara syiarnya dan pakaiannya. Kelihatan bungkusnya juga adalah sunnah dan isinya pun sunnah. Bukan bungkusnya saja sunnah, tapi isinya bid'ah, bukan. Ketika dilihat dari penampilannya, waduh, zahirnya zahirus sunnah. Pakai pakaiannya ala sunnah. Penampilannya, jenggotnya ala sunnah, semuanya ala sunnah. Ternyata isinya adalah sufi khabith. Seorang sufi yang sesat. Yang menyatakan dengan sekian keyakinan bid'ah wal khurafat. Yang menghalalkan, bahkan mengajarkan kesyirikan untuk tawassul kepada Allah dengan perantaran-perantaran orang-orang mati. Diajarkan oleh mereka. Orang-orang yang ketika penampilannya seperti sunnah, tetapi ketika mengajarkan ilmunya, apa yang disampaikan? Bukan ilmu, kesesatan. Dibuka sama dia. Fazilat haji, keutamaan haji. Karena kitabnya Fadhilul Amal. Bahwa dalam fazilat haji, dalam haji kita akan menyaksikan di sana semua orang berkumpul. Dan ternyata di sana berkumpul pula para awliya, wan nujaba, wal aqtar, al-khattab wan nujaba. Ini istilah-istilah sufi. Hadir pula di sana, kata dia, tingkatan-tingkatan para wali. Wali menurut mereka yang sudah mati pun itu memiliki tingkatan-tingkatan, ada aulia, ada nujaba, ada aqtab. Ada apalagi istilah mereka. Itu kumpul semua di sana di Arafah, maka kesempatan kalian untuk tawassul mengambil mereka sebagai perantara. Loh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terang-terangan mengajarkan kesyirikan untuk minta kepada orang mati, wahai fulan sampaikan, padahal haji itu ibadah besar yang mungkin orang seumur hidupnya kesempatan cuma sekali haji, ternyata dirusak oleh mereka dengan dirusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Jangan lihat penampilan saja. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ahlus sunnah yang dibicarakan di sini oleh syekh adalah orang yang ahlus sunnah syiaran wa didharan. Syiarnya syiar sunnah, pakaiannya pakaian sunnah, keyakinannya keyakinan sunnah. Wahumata ariniha lailan wa nahara, dan mereka merupakan humata ariniha, pembela-pembelanya, pelindung-pelindungnya. Artinya orang yang siap berjuang membela sunnah dan membantah orang-orang yang melecehkan sunnah, membantah mereka-mereka yang mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan, yang menjauhkan dari sunnah. Mereka siap untuk membantahnya dan berjuang mereka dengan harta dan nyawa mereka. Ini yang dikatakan humata ariniha lailan wa nahara, siang malam. Ini la tazal, selalu ada setiap masa, setiap saat, kelompok yang demikian, dhahirin alal haq, al-sunnah wal jamaah. Wa hadhihi ar-risalah al-mubarakah jumlah min nususil kitab was sunnah wa syadza min abir as-salaf as-salih li hadhihi al-ummah. Dan risalah ini yang diberkahi ini adalah sekumpulan nas-nas dari kitab dan sunnah, dan sedikit diambil juga riwayat-riwayat dari perjalanan salaf as-salih, pendahulu umat ini. Dan juga berisi dakwah ila ta'zimi syari'ah wal millah, berisi dakwah untuk mengagungkan syariat ini dan agama ini. Fajazallahu Syekh Abdul Qayyum Ibn Muhammad As-Sahibani, maka semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada Syekh Abdul Qayyum Ibn Muhammad As-Sahibani, khairal jaza, dengan kebaikan yang banyak, ala hadhihil hamiyatid diniyah, atas semangat beliau membela agama ini, wal ghirah as-sadiqah as-salafiyah, dan atas semangat beliau yang jujur, yang salafi. Wa as'alullah al-azim an yaj'ala fiha fawqa ma yurja, dan aku meminta kepada Allah yang maha agung agar menjadikan padanya lebih dari yang diharapkan, minal intifa', dari manfaat-manfaat dan faedah-faedah. Semoga mendapatkan faedah-faedah dengan buku ini lebih besar dari apa yang diharapkannya. Wa an yaftah lahal qulub wal asma', dan semoga Allah membukakan hati-hati dan telinga-telinga agar bisa memahami dan mengambil ilmu dan faedah dari buku ini. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian syukur wa takdir adalah ucapan terima kasih, ucapan jazakallahu khair kepada orang-orang yang telah memeriksa. Kata beliau, laqad raja'a hadhihi ar-risalah al-mubarakah jam'un min ahli al-fadli min al-masyayikh, telah memurajaah, telah memeriksa tulisan ini, jam'un min ahli al-fadli min al-masyayikh, sekelompok para ulama, para masyayikh, dan juga para tullabul ilm, para pencari ilmu yang senior. Ala ra'sihim walidil karim, yang pimpinannya adalah ayah kita al-karim yang mulia, hafizahullahu ta'ala wa rahimahullah, dan sekarang beliau meninggal, rahimahullah. Wa wafaqahu lima yuhibbuhu wa yardah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada apa yang dicintainya dan diridainya. Maka aku ucapkan syukur kepada seluruhnya. Wa as'alullaha lahum al-ilm an-nafi' wal 'amal salih. Dan aku minta kepada Allah agar Allah berikan pada mereka ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Wa an yubarik fi awqatihim wa yanfa' bi juhudihim. Dan juga mengharapkan pada Allah agar Allah memberikan berkah pada waktu-waktu mereka, para ulama tersebut, dan memberikan manfaat dengan usaha-usaha mereka dan apa yang mereka ajarkan. Wa asallaha an yarzuqani wa iyyahumul ikhlas fil qawli wal amal innahu jawadun karim. Aku minta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki kepadaku dan mereka dengan bentuk keikhlasan. Memberikan kepada kita keikhlasan fil qawli wal amal, dalam ucapan dan amalan. Sesungguhnya Allah Jawadun Karim, Maha memberi dan Maha mulia. Nasallahu taufik wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.